bersamanya. Jika benar memang cuma aku, mengapa jika benar benar engkau butuh aku, mengapa kini tinggalkanku. Jika benar memang hanya aku, mengapa I'm not afraid.